lakukan. Bakar, bakar kemenyan tengah malam. Karena itu jalan yang hitam. Bukan, itu bukan keputusan. Kau tahu kau dendam cinta kepada bekas pacarmu. Lalu kau guna-guna. Jangan, jangan lagi kau lakukan. Bakar, bakar kemenyan tengah malam. Bakar, bakar kemenyan tengah malam. Aku pun masih mencintaimu. Jangan, jangan lagi kau lakukan. Bakar, bakar kemenangan.